بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، لا نزال في الباب الأخير من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب قول الله، باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. وأخذنا في اللقاء السابق الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا الباب، وبقي علينا من هذه الآيات الآيات التي من سورة المطففين. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذه الآيات الكريمات فيها بيان لما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة من أنواع النعيم وصنوف الملذات وطيب الأكل وجميل المنظر وحسن الرائحة، فهم في هذا النعيم يتلذذون وبه يهنؤون، وسبب ذلك البر الذي كانوا عليه في الحياة الدنيا. ولهذا قال: إن الأبرار، والأبرار هم من قاموا بأعمال البر طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. لفي نعيم، أي نعيم مقيم فيه من أنواع الملذات وصنوف النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. على الأرائك، أي في الجنات، على الأرائك ينظرون، أي أنهم في الجنات على الأرائك، وهي السرر المزينة بالفرش الجميلة الحسنة الطيبة، ينظرون أي إلى ما عده الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين وحزبه المقربين في جنات النعيم من صنوف الملذات وأنواع النعم، وينظرون أيضا إلى وجه الله الكريم، فإن هذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في خاتمة هذا الباب بعض الأحاديث المتعلقة بذلك. وقوله تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليهم عندما تنظر إلى وجوههم وحسنها وجمالها وبهائها، تعرف في تلك الوجوه نظرة النعيم، أي بهاء النعيم وحسنه وجماله، من حيث نظارة وجوههم وجمالها وحسنها وبهاؤها. يسقون، أي في الجنة، من رحيق مختوم. من رحيق هو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذه وأحسنه. وقوله مختوم، أي ذلك الشراب، ثم بين نوع ختامه، قال: ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك النعيم الذي يكرمهم الله سبحانه وتعالى به في الجنة، فليتنافس المتنافسون، أي ليتسابق المتسابقون ليكونوا من أهل هذا النعيم ومن أهل الدرجات العلى في جنات النعيم. وقوله سبحانه وتعالى: ومزاجه من تسنيم، أي هذا الشراب مزاجه من تسنيم، وهي عين يشرب بها المقربون، عين يشرب بها المقربون، وهي أعلى شراب أهل الجنة وأحسنه وأطيبه. فهذا الشراب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للأبرار، الشراب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمقربين، قال عينا يشرب بها المقربون. وهنا فيه تفرقة بين العين التي يشرب بها الأبرار أو يشرب منها الأبرار، والعين التي يشرب بها المقربون. فالتسنيم هو أعلى أشربة الجنة، أعلى أشربة الجنة، والمقربون يشربون منه خالصا، عين يشرب بها المقربون أي يشربون صرفا من تلك العين. أما الأبرار فإنها تمزج لهم كما تقدم، ومزاجهم من تسليم. وهذا في فرق بين ما يشرب منه الأبرار وما يشرب منه المقربون. فالمقربون تمزج لهم، الأبرار تمزج لهم، الأبرار تمزج لهم كما قال الله عز وجل ومزاجه من تسليم، يعني يمزج شرابهم بماء تسليم الذي هو أعلى أشربة الجنة. وأما المقربون فإنهم يشربون من تسليم شربا صرفا دون أن يمزج ودون أن يخلط. هذا الفرق بين ما يشربه الأبرار وما يشربه المقربون. وثمة فروقات كثيرة بين نعيم الأبرار الذين هم أصحاب اليمين ونعيم المقربين، يمكن مطالعة ذلك في سورة الرحمن وسورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala puja hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita di dalam bab yang terakhir di dalam kitab Riyadhus Salihin, bab penjelasan tentang apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Dan kita telah bersama mengambil faedah dari ayat-ayat yang disebutkan oleh pengarang di sini, dan masih tersisa ayat yang terakhir yang terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin. Berkata pengarang rahimahullah, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang abrar mereka berada di dalam kenikmatan, di atas dipan-dipan mereka melihat, engkau melihat di dalam wajah-wajah mereka kenikmatan. Mereka diberi air minum dari khamr yang murni yang ditutup. Tutupnya adalah dari misk, minyak kasturi. Dan di dalamnya lah hendaknya berlomba orang-orang yang berlomba, dan campurannya adalah dari tasnim, yaitu mata air yang meminum darinya al-muqarrabun. Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini ada penjelasan terhadap sebagian dari apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga berupa macam-macam kenikmatan, kelezatan, pandangan yang indah, makanan yang enak, harum yang wangi, di mana para penduduk surga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan sebab albir, kebaikan yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Oleh karena itu Allah berfirman, innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia untuk mencari ridha Allah SWT. Lafi na'im, sungguh berada di dalam kenikmatan, berbagai macam kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Alal ara'iki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan dalam keadaan melihat. Dan melihat di sini adalah melihat apa yang Allah sediakan bagi mereka berupa kenikmatan surga dengan berbagai macamnya, dan juga melihat wajah Allah yang merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka. Dan nanti akan datang insyaAllah hadis-hadis yang berkaitan dengan melihat wajah Allah SWT. Kemudian Allah berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau, wahai orang yang melihat, akan mengetahui di dalam wajah-wajah mereka kenikmatan. Dari wajah-wajah mereka yang bersinar dan berseri, terlihat bahwasanya mereka mendapatkan kenikmatan yang besar. Yusqawna mir rahiqim makhthum, mereka akan diberikan minum, diberi minum dari rahiqim makhthum. Ini adalah minuman, termasuk minuman yang paling baik yang ada di dalam surga. Khamr yang murni, yang ditutup. Khitamuhu misk, yang ditutup dengan misk, yaitu minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah di dalamnya berlomba orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran minuman tersebut adalah dari tasnim. Apa itu tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, adalah mata air yang meminum darinya al-muqarrabun. Jadi minuman orang-orang abrar ini akan dicampur dengan tasnim. Dan tasnim adalah nama mata air di dalam surga yang meminum darinya al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan oleh Allah SWT. Dan ini adalah minuman penduduk surga yang paling tinggi. Tasnim ini adalah minuman penduduk surga yang paling tinggi tingkatannya. Dan orang-orang al-muqarrabun meminum tasnim ini secara murni, tidak dicampur dengan yang lain. Adapun orang-orang abrar, maka mereka meminum tetapi dengan dicampur. Al-muqarrabun ini tingkatannya lebih tinggi. Mereka meminum dari tasnim tanpa campur atau tanpa dicampur. Adapun al-abrar, maka tingkatannya lebih rendah daripada mereka. Maka mereka meminum dari tasnim tapi dicampur dengan yang lain. Ini adalah di antara perbedaan antara kenikmatan yang didapatkan oleh al-muqarrabun dengan orang-orang yang al-abrar. Dan di sana ada perbedaan-perbedaan yang lain. Barang siapa yang ingin melihat perbedaan-perbedaan tersebut, silakan membaca surat Ar-Rahman dan juga Al-Waqi'ah. Qala rahimahullah ta'ala, وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، رواه مسلم. هذا بيان في هذا الحديث العظيم، وهو أول حديث ساقه رحمه الله تعالى في هذا الباب لنعيم أهل الجنة وحالهم وما يمتعهم الله سبحانه وتعالى به في أجسامهم من صحة وعافية وقوة وبعد عن الأذى والقدر. فيقول عليه الصلاة والسلام يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، أي يأكلون من ألذ الأكل وأطيبه وأحسنه، ويشربون من أحسن الشراب وأطيبه، ثم هم مع ذلك لا يتغوطون ولا يبولون، لا يحتاج الواحد منهم إلى التبرز وإخراج الغائط، ولا يحتاجون أيضا إلى التبول كما هو الحال في الحياة الدنيا، إذا أكل المرء أو شرب احتاج بعد وقت إلى إخراج الأذى بولا وغائطا. فهذا لا يكون في الجنة، فأهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون، وكذلك لا يمتخطون، والمخاط الذي يخرج من الأنف، القذر الذي يخرج من الأنف، فلا يكون خروج قذر لا من أذانهم من أنوفهم الذي هو التمخط، ولا أيضا خروج الأذى تغوطا أو بولا. وهنا قد يسأل سائل، إذا كانوا لا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، كيف يكون خروج الطعام أو ما فضل منه عن حاجة البدن وزاد، كيف يكون خروجه؟ قال ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، أي يخرج منهم بالتجشؤ وتنفس المعدة كرشح المسك، أي مثل رائحة أطيب الطيب وهو المسك، فما أعظمها من حال، وما أكرمه من نعيم، وما أهنأها من لذة. قال يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتكبير أي يسبحون ويكبرون في الجنة، ويلهمون ذلك كما يلهمون النفس، ويكون هذا التسبيح والتكبير جزء من لذتهم ونعيمهم في الجنة، فلا يكون عليهم فيه مشقة أو جهد، وإنما يلهمونه كما يلهمون النفس، ويكون من لذتهم وقرة عينهم في جنات النعيم. وعندما يسمع العاقل بهذا النعيم العظيم والهناء واللذة، ويرى حاله في هذه الحياة الدنيا مع الغائط برائحته الكريهة والبول والتمخط وما هو عليه في هذه الدنيا من حال مع هذا الأذى وخروجه من بدنه، ثم يسمع بهذا النعيم، فإن نفسه تشتاق شوقا عظيما وترغب رغبة كبيرة أن يكون من أهل هذا النعيم، فيحمله ذلك على مجاهدة نفسه على العمل بطاعة الله والبعد عن معاصيه جل في علاه ليكون من أهل هذا النعيم، جعلنا الله أجمعين من أهله بمنه وكرمه. Hadis yang pertama adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya penduduk surga akan makan di dalamnya dan minum, dan mereka tidak akan buang air besar dan tidak akan mengeluarkan ingus dan tidak akan buang air kecil, akan tetapi makanan mereka akan menjadi sendawa yang baunya seperti bau minyak kasturi. Mereka akan diilhami tasbih dan juga takbir sebagaimana mereka diilhami nafas. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hadis yang pertama yang dibawakan oleh pengarang rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan surga di dalam bab ini, dan juga kenikmatan-kenikmatan badan berupa kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada para penduduk surga, dan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut akan berbeda dengan kenikmatan dunia, jauh dari kotoran dan segala hal yang mengganggu. Ya'kulu ahlul jannah fiha, penduduk surga akan memakan di dalamnya, yaitu memakan makanan yang paling nikmat, dan mereka akan meminum minuman yang paling nikmat, yang paling nikmat. Wala yataqawwatun, dan mereka tidak akan buang air besar, demikian pula tidak akan buang air kecil. Mereka makan dan minum, akan tetapi tidak butuh untuk mengeluarkan kotoran sebagaimana di dunia. Seseorang di dunia makan dan minum dan perlu untuk mengeluarkan kotoran tersebut, akan tetapi ini tidak akan terjadi di surga. Wala yamtakhithun, dan mereka tidak akan mengeluarkan mukhot, artinya adalah ingus, yaitu kotoran yang keluar dari hidung. Jadi penduduk surga tidak mengeluarkan kotoran dari manapun, baik dari hidung maupun dari dubur maupun dari kubul. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, apabila mereka makan dan minum dan tidak mengeluarkan kotoran, bagaimana makanan tersebut, atau akan menjadi apa makanan tersebut? Maka beliau SAW menerangkan, akan tetapi makanan mereka akan menjadi jusha, yaitu akan keluar sebagai sendawa, yaitu nafas yang berasal dari lambung. Yang disebutkan di sini, wanginya seperti minyak kasturi. Dan sungguh ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada para penduduk surga. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya para penduduk surga akan diilhami tasbih dan juga takbir, menunjukkan bahwasanya mereka kelak di surga akan bertasbih dan akan bertakbir, dan mereka akan diilhami tasbih dan juga takbir tersebut sebagaimana mereka diilhami nafas. Dan ini adalah termasuk kelezatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka akan bertasbih dan bertakbir tanpa adanya masyakkah. Mereka tidak akan lelah, sebagaimana mereka tidak lelah ketika mereka bernafas. Bahkan tasbih dan juga takbir ini menjadi penyejuk mata mereka. Dan orang yang berakal, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar kenikmatan-kenikmatan seperti ini dan membandingkan dengan apa yang dia alami di dunia, seorang yang mendapatkan kenikmatan makanan dan minuman dan harus mengeluarkannya atau mengeluarkan kotoran, kemudian dia mendengar tentang kenikmatan surga, maka hendaklah apa yang dia dengar ini menjadikan dia rindu supaya dia termasuk penduduk surga. Dan ini membawa dia untuk senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah SWT, dan juga menjauhi kemaksiatan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk penduduk surga. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون متفق عليه. هذا الحديث العظيم معاشر المستمعين الكرام فيه أن ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين الذين استقاموا في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله وعلى الصلاح ومجانبة الشر والفساد أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي أن الله سبحانه وتعالى أخفى بيان حقيقة هذا النعيم الذي في الجنة، ولئن كان في الجنة فاكهة ونخل ورمان ونحو ذلك من أسماء الفواكه والأنهار والأشجار التي في الدنيا، إلا أن الأسماء إلا أن الحقائق مختلفة، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق مختلفة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا الجزاء من جنس العمل، لما أخفى هؤلاء أعمالهم وطاعتهم وتقربهم لله كما في الآية التي قبلها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أخفى الله بيان حقيقة النعيم الذي أعده لهم لتعظم هناءتهم به وتلذذهم به في الجنة يوم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخولها. قد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah SWT berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Hendaklah kalian membaca apabila kalian ingin, firman Allah SWT yang artinya, maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah 17. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang mulia ini, yang agung ini, ada penjelasan tentang bagaimana sifat nikmat yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang soleh, yang mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala kejelekan dan kemaksiatan. Allah telah menyediakan bagi mereka-mereka ini kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Allah SWT menyembunyikan bagi mereka hakikat dari kenikmatan-kenikmatan surga, meskipun nama-namanya sama dengan kenikmatan yang ada di dunia. Allah menyebutkan bahwasanya di surga akan ada rumman, delima, akan ada buah-buahan, akan ada sungai-sungai, nama-nama tersebut sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tidaklah kenikmatan di surga dibandingkan dengan kenikmatan di dunia kecuali sama nama-namanya saja. Adapun hakikatnya, maka jauh berbeda antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Beliau SAW mengatakan, "Ma la ainun ra'at." Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ini adalah balasan bagi amalan-amalan orang-orang yang beriman di dunia. Sebagaimana mereka dahulu menyembunyikan amalan mereka karena Allah SWT mencari ridha Allah. Sebagaimana di dalam ayat sebelumnya, tatajafa junubuhum 'anil madhaji', bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sholat malam. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Maka Allah, sebagaimana mereka menyembunyikan amalan-amalan tersebut, maka Allah menyembunyikan hakikat dari kenikmatan dunia untuk mereka. Supaya apa? Supaya semakin besar kelezatan kenikmatan tersebut pada hari di mana Allah SWT akan memuliakan mereka dengan masuk ke dalam surga. Di dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, "Laisa fil jannah mimma fid dunya illal asma." Tidaklah di surga kenikmatan dibandingkan dengan kenikmatan di dunia kecuali nama-namanya saja. Artinya, kenikmatan yang ada di dalam surga ini dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang sama adalah nama-nama saja. Adapun hakikat maka berbeda. Qala rahimahullah wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala surati al-qamari lailatal badr thumma alladhina yalunahum على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء متفق عليه وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية قوله على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام وبعضهم بضمهما خلق وكلاهما صحيح وهذا الحديث فيه أيضا بيان لوصف نعيم الجنة وتفاوتهم في هذا النعيم فهم يتفاوتون في الدخول يدخلون زمرة زمرة أي فوجا فوجا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا لا يكون دخول الجميع دخولا واحدا بل فيهم من يسبق بالدخول لسبقه في العمل فدخولهم متفاوت ووصف في الحديث أول زمرة تدخل أي أول فوج يدخل الجنة بأنهم على صورة القمر ليلة البدر أي ليلة اكتمال البدر والمراد وضاءة وجمالا وحسنا ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة أي دون الذين قبلهم فالأولون على صورة القمر وهؤلاء دونهم في ذلك قال لا يبولون والبول هو ما يخرج من القبل ولا يتغوطون والغائط هو ما يخرج من الدبر ولا يدفلون التفال وهو ما يخرج من البصاق الذي يخرج من الفم، ولا يمتخطون والمخاط وما يخرج من الأنف، كل ذلك لا يحصل في الجنة. أمشاطهم أي التي يستعملونها الذهب، ورشحهم المسك، الرشح والعرق، ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد، أزواجهم الحور العين أي أن الله يزوجهم في الجنة الحور العين، وسمين بالحور العين لكمال حسنهن وجمال أعينهن على خلق رجل واحد، على خلق رجل واحد، قال على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، أي يكون صفتهم في دخولهم الجنة على طول أبيهم آدم، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، ليس فيهم الطويل والقصير، وإنما كلهم على خلق رجل واحد. وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب، فيها أي في الجنة الذهب، ورشحهم المسك أي العرق الذي يخرج منهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، أي ما أوتيته الزوجة، ولكل واحد منهما زوجتان، ما أوتيته من الحسن أن مخ سوقها يرى من وراء اللحم لتمام حسنها وجمالها، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. أذهب الله عن قلوبهم السخائم والغل والعداوات، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قلوبهم قلب واحد أي في الصفاء والمحبة والإخاء، يسبحون الله بكرة وعشية. وعرفنا في الحديث الذي قبله أنهم يلهمون هذا التسبيح كما يلهمون النفس. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, rombongan yang pertama yang akan masuk ke dalam surga, rupa mereka seperti rupa bulan pada malam bulan purnama. Kemudian setelah mereka adalah rombongan yang rupa mereka seperti bintang yang paling terang yang ada di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, dan tidak mengeluarkan ingus. Sisir-sisir mereka dari emas, dan keringat mereka dari minyak kasturi, dan pengasapan-pengasapan mereka adalah dari kayu gaharu. Istri-istri mereka adalah dari bidadari-bidadari. Mereka atau rupa mereka adalah rupa yang satu, yaitu rupa bapak mereka Adam yang setinggi 60 hasta menjulang ke atas. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bejana-bejana mereka di dalam surga adalah dari emas, dan keringat mereka dari minyak kasturi, dan setiap dari mereka akan memiliki 2 orang istri yang kelihatan sum-sum betis keduanya dari balik dagingnya karena sangat cantiknya. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada saling membenci. Hati mereka adalah hati yang satu. Mereka melakukan tasbih kepada Allah pagi dan juga petang. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ala khalqi rajulin wahid, mereka berada di atas ciptaan seseorang yang satu, diriwayatkan dari sebagian dengan manfathah kha dan juga mensukun lam dan sebagian yang lain mendhammah keduanya, yaitu khuluq, dan keduanya adalah benar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini kembali dijelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat surga, dan bahwasanya para penduduk surga mereka adalah bertingkat-tingkat, dan mereka masuk ke dalam surga dengan rombongan atau secara berkelompok-berkelompok, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara, dan akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke dalam surga dengan berkelompok-kelompok. Dan yang paling terdahulu masuk ke dalam surga adalah orang yang paling terdahulu di dunia di dalam beramal saleh. Beliau SAW mengatakan, ala suratil qamar laylatal badr, rupa mereka seperti bulan pada malam bulan purnama, yaitu menunjukkan tentang keindahan mereka. Setelah itu adalah orang-orang yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang di langit, dan kedudukan mereka adalah lebih rendah daripada yang pertama. Kemudian beliau SAW mengatakan bahwasanya mereka tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar, tidak akan meludah, dan juga tidak akan mengeluarkan ingus. Dan ini semua tidak akan terjadi di surga. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, dan keringat mereka adalah terbuat dari minyak kasturi. Dan pengasapan-pengasapan mereka adalah dari kayu gaharu. Kemudian beliau SAW mengatakan bahwasanya istri-istri mereka adalah dari bidadari-bidadari yang sangat cantik dan sangat jelita. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya mereka berada di atas penciptaan manusia yang satu. Artinya rupa mereka serupa, atau wajah mereka, penciptaan mereka adalah penciptaan yang serupa. Apa maksudnya? Ala surati abihim, yaitu dengan serupa dengan bentuk penciptaan bapak mereka, yaitu Adam. Maksudnya tinggi mereka sama, yaitu 60 hasta, menjulang ke atas. Tidak ada di antara mereka yang pendek, atau tidak ada di antara mereka yang sangat tinggi, tidak. Tapi semuanya sama, yaitu 60 hasta. Kemudian di dalam riwayat yang lain, beliau SAW mengatakan bahwasanya bejana-bejana mereka di dalam surga adalah dari emas, dan keringat-keringat mereka dari minyak kasturi. Kemudian setiap laki-laki di antara mereka akan mendapatkan dua istri, yang di antara yang menunjukkan kecantikan mereka bahwasanya sum-sum betis mereka kelihatan dari belakang daging mereka. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana cantiknya, bagaimana jelitanya para bidadari surga. Kemudian beliau SAW mengatakan tidak ada perselisihan di antara mereka, dan tidak ada rasa saling membenci, dan hati-hati mereka adalah seperti hati orang yang satu. Dan Allah SWT telah menghilangkan dari dalam hati-hati mereka segala permusuhan dan segala dendam, sebagaimana firman Allah SWT, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, al-ayah. Dan mereka akan mentasbih atau melakukan tasbih kepada Allah pagi dan petang, sebagaimana telah dijelaskan pada hadis sebelumnya bahwasanya mereka akan diilhami dengan tasbih dan juga takbir. Wa fi khitam hadha al-liqa astawdi'ukum Allah ma'ashara al-mustami'in al-kiram wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir pertemuan ini, maka saya mohon pamit dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.